wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Ikhwani fi din, a'azani Allah wa iyyakum. Fahadha huwa al-majlisul awwal ma'a kitabina Alfiyyati bin Malikin rahimahullahu ta'ala, wa huwa nadhmun nadhamahu al-imam Jamaluddin Muhammad ibn Abdullah ibn Malik rahimahullah al-Andalusi, wa huwa fi alfi bait. Ini adalah majlis pertama. Insyaallah kita akan mulai mengkaji kitab Alfiyah Ibnu Malik di dalam pelajaran nahwu dan shorf. Dan kitab ini ditulis oleh atau sebuah manzumah, ya, manzumah. Manzumah adalah syair ilmi, syair yang berisi ilmu. Bedanya dengan syair, dia tidak disebut syair karena kalau syair itu isinya bukan ilmu. Kalau syair itu isinya adalah imajinasi. Sedangkan yang berisi perkara-perkara ilmiah, maka dia disebut dengan istilah nadham atau manzumah. Manzumah ini ditulis oleh al-Imam Jamaluddin Muhammad ibnu Abdullah ibnu Malik rahimahullahu ta'ala. Jumlahnya 1000 bait, ya, 1000 bait. Dan insyaallah kita akan mulai pada hari ini setiap Selasa dan Rabu malam. Mudah-mudahan, ya, ana harapkan bisa berfaedah untuk kita semuanya. Dan syarah yang ana gunakan adalah syarah yang mudah juga, yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dan syarah ini adalah syarah yang mudah karena penulis syarah beliau mengatakan, wada'tu nusba 'aini athna'a syarhi thalathata umur. Beliau mengatakan, aku meletakkan atau berkomitmen untuk mensyarah kitab ini dengan 3 perkara. Al-awwal, adamul luju'i ila at-takallufi wa at-ta'wil fi ma kharaja 'anil qa'idah. Beliau mengatakan, saya tidak akan melakukan hal-hal yang berlebihan di dalam mentakwil, di dalam nas-nas yang keluar dari kaidah. Jadi akan ada literatur-literatur yang tidak sesuai dengan kaidah nahwu, maka beliau tidak akan berlebihan dalam mentakwilnya. Wa khalafa an-nasakh as-sahih al-warid fi tarkibil jumlah. Kalau ada contoh atau ayat atau hadis atau syair dari orang Arab yang menyelisihi susunan yang benar di dalam kaidah penyusunan kalimat, maka beliau akan biarkan sebagaimana adanya, tidak perlu ditakwil. Beliau akan mengatakan ini menyelisihi kaidah, dan yang menyelisihi kaidah tidak boleh ditiru, ya, cukup kita tahu sebagai wawasan saja. Yang kedua, beliau mengatakan at-tashilu fil lughah, bahasa syarah Alfiyah ini sangat dimudahkan oleh beliau, ya. Jadi kitab Dalilus Salik ila Alfiyati Ibni Malik ini bahasanya sangat dimudahkan oleh Syekh. Wa tasamuh fi qabuli ma takallama bihil Arab wa adamu tasaddud, dan beliau menerima riwayat-riwayat yang diucapkan oleh orang Arab tanpa bersikap berlebihan, ya, di dalam mengkritisinya. Karena memang metode ulama nahwu ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, ulama-ulama Basrah. Ya, ulama-ulama Basrah dengan orang-orang seperti Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, Al-Akhfash, Sibawai, mereka keras. Kalau ada sebuah riwayat syair yang menyelisihi kaidah, maka mereka tidak anggap. Sebaliknya, mazhab ulama-ulama Kufah yang di sana ada Al-Farra, Al-Kisai dan lain-lain, mereka lebih bermudah-mudah dalam menerima setiap syair. Jadi mereka mengatakan setiap orang Arab mengatakan apa, maka itu boleh kita tiru seperti itu. ya. Dan ini juga tidak tepat ya, karena ada ucapan orang Arab yang syadz. Syadz itu artinya tidak populer, tidak sering dipakai, maka jangan dipakai ya, karena ini bahasa. Yang namanya bahasa kita gunakan bentuk-bentuk atau gaya bahasa yang populer saja. Kalau enggak populer, kita mau komunikasi sama siapa, kan gitu. Kemudian beliau mengatakan adamul iktsar minal hadfi wat taqdir fi ayatil Qur'an. Beliau tidak memperbanyak atau tidak banyak membuang ayat Al-Qur'an seperti yang dilakukan oleh para ulama nahwu. Biasanya mereka hanya membawakan satu atau dua kata saja kalau mau berdalil dengan ayat Al-Qur'an. Karena mereka paham ya, orang yang belajar kitab mereka itu sudah hafal Al-Qur'an rata-rata. Tapi beliau menyesuaikan, orang zaman sekarang jarang yang hafal Al-Qur'an, maka beliau bawakan ayatnya lengkap sehingga tidak salah paham. Jadi ini tiga perkara yang beliau usahakan untuk komitmen di atas tiga perkara ini. Jadi beliau akan sangat memudahkan syarah kitab Alfiyah Ibnu Malik. Syarah kitab ini, ya ikhwah, sangat banyak sekali. Yang paling terkenal dan banyak dipelajari di negara kita Indonesia adalah Syarah Ibnu Aqil. Ya, Syarah Ibnu Aqil li Alfiyah Ibnu Malik itu 2 jilid dan kitab ini sangat populer. Kemudian syarah yang terkenal juga adalah kitab Awdahul Masalik, Syarah Alfiyah Ibnu Malik yang ditulis oleh Ibnu Hisham Al-Misri. Kemudian masih ada syarah-syarah yang lain ya, seperti kitab ini Dalilus Salik ila Alfiyati Ibni Malik, dan ini yang paling mudah menurut ana. Ya, ana baca tiga-tiganya. Yang paling mudah ini. Syarahnya Ibnu Hisham itu ringkas, Awdahul Masalik, hanya satu jilid dan tipis. Namun saking ringkasnya itu seperti teka-teki kalau antum baca. Ya. Jadi bagi orang yang baru belajar bahasa Arab nahwu sangat sulit untuk memahami kitab Awdahul Masalik. Oleh karenanya kitab Awdahul Masalik disyarah lagi. Jadi syarahnya Alfiyah Awdahul Masalik, karena syarah tapi ringkas ya, mirip teka-teki, disyarah lagi oleh para ulama seperti kitab Diyaus Salik sampai 4 jilid ada di maktabah kitabnya. Nah, bait-bait yang ada dalam kitab ini ya, atau dalam nazam ini jumlahnya ya, kalau kita lihat semua di sini adalah di jilid pertama beliau bawakan 473 bait. Kita baca muqaddimah. Bait-bait nazam ini menggunakan bahar rajaz, dan biasanya mandhumah-mandhumah ilmiah menggunakan bahar rajaz. Apa itu bahar? Bahar itu adalah wazan, timbangan syair. Ada 16 bahar. Ya, kalau untuk nazam biasanya menggunakan bahar rajaz. Dia cepat ya bacanya. Bismillah. Punya kitab? Enggak? Enggak. Yang punya HP antum bisa download. Antum buka halaman 17. Kita baca muqaddimah, kemudian kita syarah muqaddimah, kita kenalan dulu dengan Ibnu Malik, siapa sih orang ini gitu ya. Kemudian kita akan lanjut. Matnu Alfiyati Ibni Malikin. Qala Muhammadun huwa Ibnu Maliki ahmadu rabbillaha khaira maliki musalliyan 'alal rasulil mustafa. Di sini tertulis musalliyan 'alan nabiyil mustafa. Ana punya matan yang sudah diteliti oleh beberapa ulama, di situ ditulis nuskhah yang sahih menggunakan lafaz rasul, bukan menggunakan lafaz nabi. Tapi ini tidak ada masalah ya, maknanya tidak beda dan tidak merusak wazan baitnya. Qala Muhammadun huwa ibnu maliki ahmadu rabbillaha khaira maliki musalliyan 'alan nabiyil mustafa وآله المستكملين الشرفا وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية tuqarribul aqsa bi lafdhin mujazi wa tabsutul badla bi wa'din munjazi wa taqtadhi ridan bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyyat ibn mu'ti wa huwa bi sabqin haizun tafdila mustawjibun thana'iyal jamila wallahu yaqdi bihi batin wa firah li wa lahu fi darajatil akhirah. Ini muqaddimah. Beliau mengatakan qala Muhammadun huwa ibn Maliki. Berkata Muhammad dan dia adalah Ibnu Malik. Beliau menyandarkan nama beliau kepada kakeknya, dan ini kebiasaan orang Arab seperti itu. Nama ayahnya biasanya disembunyikan kemudian langsung ke kakeknya, Muhammad Ibnu Malik. Nama aslinya adalah Muhammad bin Abdullah bin Malik. Kemudian laqab, ya, julukan beliau adalah Jamaluddin. Jamaluddin Muhammad bin Abdullah bin Malik Al-Andalusi. Beliau adalah orang Andalus, termasuk ulama pada abad ke-7 Hijriyah. Ya, ulama abad ke-7 Hijriyah. Ahmadu Rabbillah khaira maliki. Ahmadu, aku memuji Rabbi Tuhanku Allah khaira, sebaik-baiknya Malik, yakni pemilik atau raja. Musalliyan ala Rasulil Mustafa atau musalliyan ala Nabiil Mustafa. Sembari bersalawat kepada Rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, wa alihi dan para keluarganya, al-mustakmilina syarafa, yang mereka menyempurnakan kemuliaan. Wa astainullaha fi alfiyah, dan aku memohon pertolongan kepada Allah di dalam membuat alfiyah, 1000 bait ini. Maqasidun nahwi biha mahwiyah, yang mana masalah-masalah ilmu nahwu terkandung biha di dalamnya. Tuqarribul aqsa, mendekatkan masalah yang jauh. Bilafzin mujazi, dengan lafaz yang ringkas. Wa tabsutul badla, dan memberikan janji, memberikan apa yang ingin diberikan. Biwa'din munjazi, dengan janji yang ditepati. Wa taqtadi ridan bi ghairi sukhti, dan insyaallah 1000 bait ini mendatangkan ridha. Bi ghairi, tanpa sukhti, tanpa kemurkaan Allah. Fa'iqatan, lebih unggul daripada alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Ibnu Mu'ti ulama juga yang hidup di awal abad ke-7, juga punya kitab alfiyah dalam ilmu nahwu juga. Jadi ulama-ulama dulu kalau bikin nazam, ya enggak tanggung-tanggung 100 bait, 200 bait, tapi 1000 bait. Zaman sekarang jadinya cuma 1 bait sudah luar biasa. Ya, zaman dulu 1000 bait. Alfiyah ini ringkasan dari 3000 bait. Ya, asalnya 3000 bait. Masyaallah. Wa huwa bisabqin haizun tafdila, meskipun Ibnu Malik mengatakan kitab saya lebih bagus daripada kitabnya Ibnu Mu'ti. Namun beliau bisabqin karena lebih dahulu, ya, mendahului saya, haizun tafdila, berhak untuk saya muliakan. Mustaujibun thana'iyal jamila, harus saya puji dengan pujian yang baik. Wallahu yaqdi bihibatin wafirah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya yang banyak li, untuk saya, walahu, dan untuk beliau, fi darajatil akhirah, di dalam derajat-derajat yang tinggi di kampung akhirat. Nah, kita akan lihat, ya, siapa itu Al-Imam Ibnu Malik rahimahullah. Ibnu Malik, beliau tadi sudah kita katakan namanya Muhammad, dan beliau sendiri mengatakan qala Muhammadun, ya. Huwa Ibnu Malik, dia adalah anaknya Malik. Kenapa beliau menisbatkan diri kepada kakeknya? Karena kakeknya lebih terkenal daripada ayahnya. Kakeknya juga ulama. Maka beliau menisbatkan diri kepada kakeknya. Qala Muhammadun huwa Ibnu Malik. Kemudian, dan beliau lebih dikenal Ibnu Malik, ya. Aslinya adalah Muhammad bin Abdullah bin Malik. At-Ta'i al-Jiyani, kunyah beliau Abu Abdullah. Anak beliau juga seorang ulama bahasa. ahadul a'immah fi ulumil arabiyah, salah seorang ulama imam di dalam ilmu bahasa Arab. Wulida fi hududi sanati 598. Beliau dilahirkan di tahun sekitar 598 Hijriah di Andalus. Andalus mana? Spanyol. Spanyol ya. Kemarin kita sudah ceritakan ya, siapa yang membuka Andalus pertama kali? Musa bin Nusair dengan mengutus dua orang panglima, siapa? Tarif bin Malik al-Mu'afiri dan Tariq bin Ziyad rahimahumullah. Nah, ini hasilnya. Pahalanya Ibnu Malik insyaallah juga termasuk pahalanya Musa bin Nusair, pahalanya Tariq bin Malik, pahalanya Tariq bin Ziyad, karena mereka yang menaklukkan Andalus. Wantaqala ila Dimasqa, kemudian beliau berpindah ke Damaskus. Damaskus itu mana? Suriah. Ya. Suriah. Di Syam. Karena politik ya di Andalus sudah mulai tidak kondusif lagi. Apalagi setelah tahun 800 Hijriah, itu di sana kaum muslimin kalah dan banyak yang dibunuh dan diusir, dan kembali lagi Andalus menjadi negara Nasara. Fatuwfiya biha, dan beliau wafat di Damaskus sanata 672 ba'da hijratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Beliau wafat di Damaskus tahun 672 Hijriah. Lahu mu'allafatun adidah, beliau memiliki banyak karya. Minhal alfiyah, di antaranya kitab alfiyah ini. Wal kafiyah asy-syafiyah wa syarhuha, dan juga al kafiyah asy-syafiyah dan syarahnya, nahwu juga. Wa ikmalul i'lam bi mutsallatsil kalam, dan juga kitab ikmalul i'lam bi mutsallatsil kalam. Mutsallats itu adalah satu kata yang bisa dibaca tiga. Yang paling populer ada Mutsalats Qutrub. Qutrub ini muridnya Sibawai. Ya, beliau menyebutkan setiap kata yang bisa dibaca tiga dan maknanya berbeda-beda. Salam, silam, sulam. Kemudian artinya kalau dhamma apa, kalau kasra apa, kalau fathah apa. Hubbun, hibbun, habbun dan seterusnya. Dan itu ada ulama yang membuatnya sebagai nadhom juga. Ya, antum bisa cari nanti kalau liburan, megang HP, Mutsalats Qutrub, ya sedikit enggak banyak. Dan bagus sekali. Nah, beliau juga punya kitab shorf namanya Lamiyatul Af'al. Ya, Lamiyatul Af'al. Lamiyah disebut kitab ini dengan Lamiyah karena setiap bait diakhiri dengan huruf lam. Dan membahas tasrif fi'il. Di antara kitabnya Ibnu Malik yang ana paling kagumi ya, dan ini sejarah dan berperan besar di dalam melayani sebuah kitab hadis, yaitu kitab Al-Jami' As-Sahih karangan Al-Imam Abu Abdullah Al-Bukhari rahimahullah. Ana ceritakan kitab ini. Kitab ini nilai sejarah dan keilmuannya luar biasa. Kitabnya namanya Syawahidut Tawdih wat Tashih lil Jami'is Sahih. Kitab ini diselesaikan dalam 71 majlis nulisnya. Dan isinya mengoreksi sekitar 160-an hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari yang dianggap bahasa Arabnya bermasalah, dianggap bahasa Arabnya bermasalah oleh para ulama bahasa dan para ulama hadis. Ketika beliau pindah dari Andalus, ikhwah, datang ke Syam, ke Damaskus, beritanya menyebar di seantero Syam. Karena beliau adalah ulama bahasa yang sangat-sangat populer dan terkenal ketika itu. Bahkan beliau ya, adalah orang nomor satu di dunia dalam urusan bahasa Arab, padahal bukan orang Arab. Ya. Nah, ketika beliau datang ke Damaskus, para ulama hadis ya, mengundang beliau untuk meneliti kitab Sahih Bukhari. Karena ada beberapa lafaz yang dianggap tidak sesuai dengan kaidah nahwu dalam kitab Sahih Bukhari. Maka diundanglah Al-Imam Jamaluddin Ibnu Malik Al-Andalusi ke dalam majelis para ulama hadis yang ketika itu dipimpin oleh Al-Imam Syarafuddin Al-Yunini, yang mana cetakan yang sekarang ini ya yang ada rujuknya kepada yang sudah diteliti oleh Ibnu Malik ini. Ya, namanya Tab'ah As-Sultaniyah atau Tab'ah Al-Amiriyah. Itu Sahih Bukhari besar-besar seperti ini ya. Besar-besar. Sampai sekarang cetakannya segede itu. Itu cetakan paling otentik dari Sahih Bukhari. Yang memeriksa dari ulama hadis ada beberapa orang, dan bahasanya yang memeriksa adalah Al-Imam Jamaluddin Ibnu Malik. Maka cetakan ini adalah cetakan nomor satu di dunia. Ya, cetakan nomor satu di dunia. Nah, di sini Imam Ibnu Malik melawan kebiasaan para ahli bahasa. Kalau antum melihat kitab-kitab nahwu zaman dulu, itu kalau berdalil ya pasti menggunakan salah satu dari dua hal. Yang pertama Al-Qur'anul Karim. Yang kedua menggunakan syair-syair Arab. Dan tidak semua syair Arab yang digunakan. Syair-syair Arab di masa-masa bahasa Arab belum terkontaminasi dengan kesalahan-kesalahan bahasa yang dilakukan oleh orang-orang non-Arab. Syair zaman jahiliyah, syair zaman Rasul, syair zaman sahabah, dan syair pada awal-awal ya, atau di masa sahabat dan awal-awal masa Bani Umayyah mungkin sudah enggak dipakai lagi oleh para ulama. Kenapa? Karena banyaknya penaklukan-penaklukan negara yang menimbulkan orang masuk Islam namun bahasa Arabnya tidak baik. Ketika itu muncullah ilmu nahwu untuk memperbaiki bahasa Arab supaya orang yang ingin belajar bahasa Arab tidak salah ucap ya, karena sudah terkontaminasi. Nah, berdalil dengan hadis ini sesuatu yang tidak biasa bagi ulama bahasa, karena yang namanya hadis maksum atau tidak maksum lafadznya tidak maksum ya. Yang maksum adalah Al-Qur'an, lafadznya enggak ada yang berselisih. Adapun hadis boleh riwayat bil makna ya. Jadi kita meriwayatkan hadis secara makna boleh hukumnya. Kalau hadisnya panjang, misalkan ya kisah Heraklius dengan Abu Sufyan yang kita ceritakan di kajian kemarin. Itu kalau Anda ceritakan sesuai lafadznya panjang sekali, pertanyaan, jawaban panjang sekali. Maka kita ringkas secara makna dengan bahasa kita sendiri, ini hukumnya boleh. Oleh karenanya para ulama bahasa tidak mengambil dalil dari hadis. Karena itu tadi, bisa jadi itu bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi sudah direvisi, diringkas oleh perawi hadis. Ya, bukan direvisi, diringkas oleh perawi hadis. Disusun ulang kalimatnya. Sedangkan Al-Qur'an tidak. Namun Al-Imam Ibnu Malik di sini ya, tampil sebagai orang ya, termasuk orang yang pertama berdalil dengan hadis dalam urusan bahasa. Namun beliau komitmen untuk bertanya terlebih dahulu kepada Syarafuddin Al-Yunini. Kalau riwayatnya sahih namun lafadznya muskil, bermasalah, beliau akan carikan dalil dari syair-syair Arab yang serupa dengan riwayat tersebut. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Jadi karena beliau adalah orang yang menghafal banyak syair, beliau hafal mana syair yang fasih, mana syair yang tidak fasih. Seperti ulama hadis, mana yang hadis sahih, mana hadis yang dhaif, mereka tahu. Kalau ahli bahasa, mereka hafalannya syair, mana yang fasih, mana yang tidak. Ketika ada lafadz hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari yang dianggap bahasanya itu bermasalah, maka Ibnu Malik di situ datang untuk mengoreksi. Yang pertama beliau lakukan adalah bertanya kepada Syarafuddin Al-Yunini, apakah ini riwayatnya sahih seperti ini? Kalau dikatakan iya, betul seperti itu. Dalam cetakan yang lain bagaimana? Dalam naskah yang lain ya sama. Semua naskah lafadznya sama. Maka beliau akan carikan dalil dari syair-syair Arab yang bentuk atau kaidahnya sama dengan lafaz tersebut. Ya. Ini menunjukkan keluasan ilmunya siapa? Ibnu Malik. Jadi beliau tidak mentakwil hadis, tidak. Oh, ini hadisnya mungkin maknanya begini. Oh, mungkin ada lafaz yang terbuang, tidak. Beliau carikan syair. Ya. Ini yang dilakukan oleh Ibnu Malik sampai selesai ya mengoreksi Sahih Bukhari dalam 71 majelis. Al-Imam Ibnu Malik mengatakan di muqaddimah kitab, wa kana as-sama'u bi hadrati jama'atin min al-fudala. Dan majlis sama', sambil koreksi, enggak majlis sama' kayak kita kemarin Bulughul Maram cepat banget itu kan ya. Apalagi dihadiri bukan oleh fudala, kita ini dihadiri oleh mubtadiin, para pemula, tapi ya enggak apa-apalah insyaallah ya. Pernah ngerasain antum ya. Majlis sama' Sahih Bukhari dihadiri ulama-ulama besar, nadhirina fi nusakhin mu'tamadin 'alaiha, dan yang dibaca bukan cuma satu naskah, ada banyak naskah, salinan-salinan Sahih Bukhari. Mereka melakukan majelis sama' dan muqabalah. Ya, muqabalah itu apa? Membandingkan naskah satu dengan naskah yang kedua, yang ketiga, perbedaannya apa di lafadznya. Fakullama marra bihim lafdhun dhu iskal bayantu fihi shawab. Kata Ibnu Malik, setiap kali lewat satu lafaz yang bermasalah, saya jelaskan tentang mana yang benar dalam lafaz tersebut. Wadabattuhu, dan saya berikan harakat. Ada lafaz yang bacaannya muskil. Ini dibaca misalkan fi'il mabni ma'lum atau mabni majhul. Pakai kasrah atau pakai fathah. Ya, atau pakai dhammah. Maka beliau sebutkan, ini yang betul. Wadabattuhu ala maqtadahu ilmi bil arabiyah, dan saya harakati sesuai dengan pengetahuan saya dengan bahasa Arab. Wa maftaqara ila basti ibarah, dan yang butuh untuk penjelasan lebih lanjut. Wa iqamati dalalatin, dan butuh pendalilan. Akhartu amrahu ila juz'in, saya akhirkan. Jadi enggak langsung dibahas di situ. Beliau akan buatkan satu kitab, astawfi fihil kalam. Maksud kitab itu ya kitab ini. Ya, Syawahidut Tawdih. Jadi beliau mengoreksi Sahih Bukhari itu langsung secara lisan bagi kalimat-kalimat yang beliau ketahui dan mudah, yang butuh penjelasan lebih lanjut beliau tuliskan dalam kitab ini. Apa nama kitab ini? Syawahidut Tawdih. Nah, kemudian Al-Imam Al-Qasqalani, salah satu pensyarah Sahih Bukhari, mengatakan, kana al-Jamal ibnu Malik, Jamaluddin ibnu Malik, lamma hadara inda al-muqabalah al-madhkurah, beliau ketika hadir di dalam muqabalah yang disebutkan tadi, idza marra min al-alfaz, apabila melewati sebuah lafaz, ma yataraa annahu mukhalifun liqawanin al-arabiyyah, yang dianggap menyelisihi kaidah bahasa Arab, qala li Syarafil Yunini, beliau berkata kepada Syarafuddin Al-Yunini, halir riwayatu kadalik, apakah betul riwayatnya seperti ini lafadznya? Fa in ajaba bi annahu minha, kalau Syarafuddin Al-Yunini mengatakan iya riwayatnya seperti itu, ya, syara'a Ibnu Malik fi tawjihiha hasaba imkanihi, maka Ibnu Malik mulai menyebutkan kenapa lafadznya demikian, alasannya apa, sesuai dengan kemampuan beliau. Wa min thamma wada'a kitabahu al-musamma bi syawahidit tawdih, dari situlah beliau menulis bukunya yang dinamakan Syawahidu At-Tawdih. Cukup sampai sini cerita tentang kitab ini. Intinya Ibnu Malik ini orang yang tidak biasa, beliau punya pekerjaan yang luar biasa, dan kitab-kitabnya masih dipelajari sampai sekarang, yang menunjukkan keberkahan kitab-kitab beliau. Ana ingin menyebutkan di sini juga bahwa banyak kitab nahwu dan bahasa Arab yang nulis itu orang Nasrani, seperti Mulakhas Qawaid Lugha Arabiyah yang dipelajari di sini, yang ditulis oleh Fuad Ni'mah itu yang nulis Nasrani. Atau Emil Ya'qub, orang Lebanon. Ini orang Nasrani, tapi tulisan-tulisannya dalam bahasa Arab luar biasa, bagus-bagus. Beliau mengumpulkan syawahid bahasa Arab. Syawahid itu dalil. Dalil kalau dalam nahwu istilahnya apa? Syahid. Dalam kitab besar, beberapa jilid. Ya, padahal dia orang Nasrani. Kenapa dia lakukan itu? Ya karena dia seorang budayawan yang suka bahasa Arab, nasionalis. Ya, bukan Islam. Dia punya kitab Mu'jam Mufassal fil I'rab, punya kitab Mu'jam Mudzakkar Mu'annats, punya kitab tentang jamak-jamak. Kemudian yang Mu'annats, Mutsanna dia punya juga. Banyak sekali kitab-kitab yang dia tulis. Nah, kita di sini mengambil pelajaran sebagai orang muslim, ya ikhwah, harusnya lebih semangat untuk mempelajari bahasa Arab daripada mereka yang Nasrani. Ya. Baik, cukup sampai di sini tentang siapa Imam Jamaluddin Muhammad Ibnu Abdullah Ibnu Malik At-Ta'i Al-Andalusi rahimahullah. Kita lanjutkan. Ahmadu Rabbillah khaira maliki musalliyan 'alan nabiyil mustafa wa alihil mustakmilin asy-syarafa. Dan seterusnya, ana kira ini sudah cukup dengan terjemah tadi, tidak perlu kita bahas terlalu panjang. Sekarang anak ingin semuanya ikuti dan dihafal. Ya, kalau bisa dihafal. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Ahmadu Rabbillah khaira Maliki. أحمد رب الله خير مالك أحمد رب الله خير مالك قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى مصليا على النبي المصطفى مصليا على النبي المصطفى مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا وآله المستكملين الشرفا وآله المستكملين الشرفا مصليا على النبي المصطفى مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا وآله المستكملين الشرفا قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا أحمد رب الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. طيب من يحفظ البيتين؟ يلا يا إخوان لا بأس. من يجرب؟ Ya, ini hiburan sekaligus antum bosan ngafalin Al-Qur'an, antum bosan hafal hadis. Ngafal nadzam itu asyik. Ya, menyenangkan. Yallah. Mul. Qala Muhammadu rabbillah. ممتاز. ومن ايضا؟ يلا من هنا. علي عبد الله ادريس ذكري ذكرك ذكي مصليا على النبي المصطفى وآله وآله المستكملين مستكملين الشرف وآله المستكملين الشرف. أيوة ممتاز ما شاء الله. نكرر. قال محمد هو ابن مالك. قال محمد هو ابن مالك. أحمد رب الله خير مالك. أحمد رب الله خير مالك. مصليا على النبي المصطفى. مصليا على النبي المصطفى. وآله المستكملين الشرفا. وآله المستكملين الشرفا. طيب لنجد بيت ketiga. وأستعين الله في ألفية. وأستعين الله في ألفية. وأستعين الله في ألفية. وأستعين الله في ألفية. مقاصد النحو بها محوية. مقاصد النحو بها محوية. مقاصد النحو. مقاصد النحو بها محوية. وأستعين الله في ألفية. مقاصد النحو بها محوية. مقاصد النحو بها محوية. وأستعين الله في ألفية. مقاصد النحو بها محوية. قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية. قال محمد هو ابن مالك أحمد الله أحمد رب الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية. أصلنا مقاصد النحو محوية بها. Mahwiyah yakni mudammanatun biha, dikandung di dalam maqasidun nahwi yakni tujuan-tujuan ilmu nahwi, dikandungkan di dalam kitab Alfiyah. Antum makan kertas, antum tulis, antum makan, itu cepat hafal. Baik, kita lanjutkan bait yang keempat. Ini ada 7 bait ya. Target malam ini hafal 7 bait. Muqaddimah. Muqaddimah tok ini ya, 7 bait. Nah lagi ya. Qala Muhammadun huwa ibn Malik, Ahmadu Rabbillah khaira Malik, musalliyan 'ala an-nabiyil Mustafa mustaq wa alihi al-mustakminin syarafa wa astaghilu Allah fi alfiyah, maqasidun nahwi biha mahwiyah. Tuqarribul aqsa bilafdhin mujazi. Yang namanya aqsa enggak usah gr ya. Tuqarribul aqsa bilafdhin mujazi. Wa tabsutul badla biwa'din munjazi. Ada papan tulis di sini. Aina saburah. Maaf. Hadza laisa fasl al'an, hadza masjid. Tayyib, maaf saburah. Jamil. Gadan ana urid saburahuna asa aktub lakum al-abiyat wa taqra'unaha insyaallah. Tuqarribul aqsa bilafdin mujazi. Tuqarribul aqsa bilafdin mujazi. Wa tabsutul badla biwa'din munjazi. Wa tabsutul badla biwa'din munjazi. Tuqarribul aqsa bilafdin mujazi wa tabsutul badla biwa'din munjazi. Tabsutul badla biwa'din munjazi. Tuqarribul aqsa artinya mendekatkan yang jauh. Bilafdin mujaz, dengan lafad yang mujaz. Mujaz itu artinya wajiz, mukhtasar, ring, ringkas. Wa tabsutul badla, dan membuka pemberiannya biwa'din, dengan janji yang munjaz. Munjaz itu artinya janji yang dipenuhi. Seperti doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika perang Badar, Allahumma anjiz li wa'dak, ya Allah penuhilah janji janjimu. Anjaza yunjizu. Baik. Baik kelima. Atau kita ulang dari awal dulu. Dari awal. Fadhal. Qala. Qala Muhammadun huwa ibnu maliki ahmadu rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilin asyarafa وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي إن شاء الله مفرش cepat hafal baca. قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب النقص بلفظ مجزي وتبسط البذل بوعد منجزي وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي وهو bukan wahua tapi disukun haknya ya. Kenapa disukun? Karena supaya ketukannya enak, bukan wahua tapi wahwa. Wahwa bisabkin haizun tafdila, mustaujibun thana'iyal jamila. Yang bisa tulis tulis ya, yang bisa tulis ini. Wahwa bisabqin haizun tafdila, mustaujibun sana'iyal jamila. Wahwa dan dia. Siapa dia maksudnya sini? Alfiyahnya Ibnu Mu'ti atau Ibnu Mu'ti. Haizun tafdila bisabqin, dengan mendahului berhak mendapatkan pemuliaan, penghargaan. Mustaujibun mengharuskan thana'iyal jamila, pujianku yang baik kepadanya. Baik terakhir. Wallahu yaqdi bihibatin wafirah. Wallahu yaqdi bihibatin wafirah. Wallahu yaqdi bihibatin wafirah. Li walahu fi darajatil akhirah. Li walahu fi darajatil akhirah. Baik, kita mulai dari awal ya, ikuti. Qala Muhammadun nu qala Muhammadun huwa ibn maliki. أحمد رب الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا مستكملين شرفا وأستعين الله في ألفية وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ موجزي تقرب الأقصى بلفظ موجزي وتبسط البذل بوعد منجزي وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة kita percepat sedikit. Qala Muhammadun huwa ibn Maliki. Qala Muhammadun huwa ibn Maliki. Ahmadu Rabbillah khaira maliki. Ahmadu Rabbillah khaira maliki. Musalliyan 'ala an-nabiyil Mustafa. Musalliyan 'ala an-nabiyil Mustafa. Wa alihi al-mustakmilin ash-sharafa. وأستعين الله في ألفية وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ موجز تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز وتبسط البذل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة طيب من يحفظ سبعة أبيات Lakum khom sudah kaik ya ikhwan. Antum 5 menit hafalkan. Setelah itu kita mulai bareng-bareng lagi dan anak akan tes satu-satu anak tunjuk. Ayo, siap-siap. Man yahfad? Yujad man yahfad? Lama? Lama ba'd? Tayyib, antum bisa pinjam Mulyadi, antum catat, antum pinjam yang punya matan, antum catat 7 bait itu ya. Nah, tafadhal. Lanjut, lanjut. Mustaujibun Sana'iyal Jamila Sana'i al-jamila. Sana'i al-jamila. Di pertemuan yang akan datang besok, antum catat 6 bait lagi ya, dari 8 sampai 13. Ini 8 sampai 13. Biar siap-siap menghafal. Dikit-dikit aja enggak apa ya. Lama-lama antum 3 tahun di sini selesai 1000 bait hafal, masya Allah. Ya. Antum kuliah enggak diterima, bilang sama dosennya, saya hafal alfiah Ustaz. Masya Allah. Langsung jalur khusus antum ya. Antum hafal apa lagi? Al-Quran hafal, alfiah hafal, hadis, bulughul maram. Selesai dapat ijazah saya. Ijazah apa? Ijazah ngantuk. Baik, kelas. Ana ulangi ya, dari awal ya. Dengarkan baik-baik. Setelah itu antum bareng-bareng. Bismillah. Qala Muhammadun huwa ibn Malik ahmadu rabbillah khaira malik musalliyan 'ala an-nabiyil mustafa wa alihi al-mustakmilin asy-syarafa. Wa astaghinu Allah fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah. تقرب الأقصى بلفظ مجازي وتبسط البضل بلفظ بوعد منجزي وتقتضي رضا بغير سخطي فائقة ألفية ابن معطي وهو بسبط حائز تضيلا مستوجب ثنائيا جميلا والله يقضي به بات وافرة لي وله في درجات الآخرة. قل قال وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلا والله يقضي به بات وافرة لي وله في درجات الآخرة. طيب من يحفظ؟ Fadl. تعال تعال. تعال هنا. اقرأ. بسم الله. ارفع. بسم الله. قال محمد وابن مالك أحمد ربي أحمد ربي الله خير مالك مصليا على نبي مصليا على نبي المصطفى وآله المستكملين شرفا وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محمية تقرب الأقصى بلفظ الموجزي وتقصد البذل بوعد المنجزي وتقتضي رضا بغير سخط فائقة الألفية بن معطي وهو بسبق هائز. Gak usah pakai qalqalah ya, ini bukan baca Al-Quran. Antum juga gak perlu ahlan wa sahla. Ahlan wa sahlan. Hah? Antum ada orang datang ahlan wa sahla. Lah? Ahlan wa sahlan. Ayo, wahuwa bisabqin. Wahuwa bisabqin ha'izun. Ha ha ha. وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلا والله يهدي بهبات في الواقرة لي وله في درجة الآخرة. ما شاء الله. ممتاز يا جميل جدا. من يحفظ أيضا؟ Man ba'da mulyadi. Ada mumtaz awal, mumtaz tani. Ayujad? Anta? Syekh? Fadl, ta'ah. Umsik ada, waqra. Qala Muhammadun huwa ibn maliki ahmadu rabbillah khair maliki musalliyan ala nabiyyi al-mustafa wa alihi al-mustakmilin asy-syarafa wa astaeenu Allaha fi alfiyyah maqasidun nahwi biha mahwiyyah tuqarribul aqsa bi lafdhil mujazi wa tabsutul badla bi wa'dil munjazi وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة والله يقضي به بات وافرة لي وله في درجات الآخرة. نعم ممتاز. طيب جزاك الله خيرا. Terakhir ya Pak, kita baca bersama-sama kemudian kita tutup dan besok antum tulis 6 bait ya, dan kita akan jelaskan syarahnya. Kita baca. Qala Muhammadun قل قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ مجازي وتبسط البذل بوعد منجزي وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائيا جميلا والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. أنا bacakan 6 bait berikutnya kemudian kita tutup. 6 bait berikutnya adalah tentang al-kalam wa ma yata'allafu minhu. Kalam itu apa? kalimat itu apa, ada isim, ada fi'il, ada huruf. Qala kalamuna lafdhun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wan tadwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilanna fi'lun yanjali siwahuma alharfu kahal wa fi wa lam fi'lun mudari'un yali lam ka yasham. Nah, sampai di wa madiyal af'ali bit tamiz wasim bin nuni fi'lal amri in amrun fuhim. Paham? Alhamdulillah. Paham ya? Jadi ini akan kita pelajari besok. Satu, kalamuna lafdhun mufidun kastaqim. Kalam menurut kami, yakni ulama nahwu, itu adalah lafdhun mufidun, lafaz yang memberikan faidah. Kastaqim seperti kata istaqim. Apa arti istaqim? Perintah. Istaqim, istiqomahlah. Faidah enggak? Faidah. Paham enggak orang yang diajak bicara? Istaqim. Ya. Kemudian wasmun wa fi'lun thumma harfun al-kalim. Isim, fi'il dan huruf, tiga-tiganya ini disebut dengan kalim. Apa itu kalim? Jamak dari kalimah, kata. Wahiduhu kalimatun. Bentuk satu, bentuk tunggal dari kalim, kalimatun. Wa kilmatun biha kalamun. Wahiduhu kalimatun wal qawlu an. Sedangkan kata qawl itu umum. Qawlun. Qawl itu bisa kalimat, qawl itu bisa kata. Wa kilmatun biha kalamun qad yu'am. Kadang-kadang kata kalimat maksudnya kata kalimatun yang dimaksud adalah kalamun. Kalimat itu artinya kata, kadang-kadang maksudnya adalah kalimat. Bil jarri, kemudian tanda-tanda isim. Bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnad lil ismi tamyizun hasal. Lima tanda isim. Tanda fi'il bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilanna fi'lun yanjali. Dengan ta yang ada pada kata fa'alta wa atat, ta yang juga ada pada kata atat, namanya ta ta'nis sakinah. Wa nuni aqbilanna, dan juga pada nun, pada kata aqbilanna, namanya nun taukid ya. Fi'lun yanjali, fi'il tampak. Kemudian siwahumal harfu, selain dari keduanya adalah huruf. Ada perintah. Jadi ini yang akan kita pelajari besok. Kalamuna lafdhun mufidun kastaqim ismun wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu an wa kilmatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilanna fi'lun yanjali siwahuma al harfu kahal wa fi wa lam fi'lun mudari'un yali lam kayasham wa madiyal af'ali bita miz wa sim bin nuni fi'lal amri in amrun fuhim. Ya, 8 sampai 13. Baik. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan besok. Ya. Ana ingatkan sekali lagi, ini hanya majelis bagi yang mau saja. Yang merasa belum cocok ini bagi saya, ya, antum enggak apa-apa enggak ikut, antum belajar yang lain boleh, ya, tidak harus majelis ini, siapa saja yang mau ikut, ya. Bukan semuanya harus ikut. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Mutaakhir. Min aina anta ya akhi? Ustaz Musim sudah ditutup baru datang. Baik. Nakhtatim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.